lanang daraku cinta mape pamenan baitu hidui caro bakawa sakit to bapaca kaca ado salah tolong maafkan kini batamu bisa barulan uluakan tangannya wela salam. Salam paham itu biasa.